Kemudian wa akhar yusamma tahzin. Ini yang keempat berarti. Atau lagi yang lainnya berikutnya lagi menamakan bacaannya dengan bacaan tahzin. Dari kata-kata huznun, sedih. Wa huwa ayatiya ala wajhin hazin yakadu yubki ma'a khushu'in wa khudu'. Ya, mendatangkan bacaan Quran dengan sangat sedih, hampir-hampir dia menangis dengan penuh khusyuk dan khudu'. Bacanya seperti itu. Ini lain dengan yang dibawakan oleh para ulama ketika mereka menangis ketika membaca ayat azab, berbeda. Mereka membaca dengan tartil, tahqiq atau tadwir atau hadar, tapi mereka menangis ketika ada ayat azab yang menyentuh hati mereka. Barakallahu. Kalau yang ini sengaja dari awal sampai akhir dibaca dengan tahzin, ayat rahmat dibaca tahzin, ayat surga dibaca tahzin, semua dibaca tahzin sama dia. Yang dikatakan para ulama. Ahdathahu haula alladzina fayaqra'una kullum bi sautin wahid. Dalam yang bid'ah ini jenis kumpul mengadakan istimewa membaca Quran semua dengan satu suara. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala, lama mereka membaca ayat Allah azza wa jall, afala ta'qilun, dengan bacaan afala ta'qilun bi hadzal alif, dengan membuang alifnya, misalkan afala ta'qilun dibaca afala ta'qilun, afala ta'qilun dengan tanpa alif. Dan kata-kata waqalu amanna dibaca waqalu amanna bi hadzal waw, dengan membuang wawunya, mestinya kan qalu amanna dibaca qalu amanna. Wa yamudduna ma la yumad, dan mereka membaca mad sesuatu yang tidak dimad. Liyastaqima lahum at-tariq allati salakuha, tujuannya untuk membuat istiqamah, membuat lurus, membuat bagus tariqah yang mereka tempuh. Jadi yang mat enggak dibaca mat, yang enggak mat dibaca mat, menyesuaikan dengan langgam yang mereka bikin dengan satu suara. Ini kata beliau wayam bagi ayyusamma at-tahrif, lebih tepat disebut dengan yang namanya tahrif, dikarenakan sudah merubah-rubah ayat Al-Qur'an, tentunya merubah-rubah maknanya dengan perubahan lafadznya. Na'udzubillah. Ini semua dinukil dari kitab Jamal Al-Qurra Alamuddin As-Sakhawi, disebutkan sama Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan halaman 190. Nah, di antara yang mereka benci, yang mereka makruhkan ialah apa yang diistilahkan dengan talfiq. Apa yang diistilahkan dengan talfiq? At-talfiq maknanya adalah khalatu qira'atin bi ukhra, mencampur adukkan satu qira'ah dengan qira'ah yang lain. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan masalah qira'ah, masail terkait dengan masalah qira'ah. Ini disebut dengan talfiq. Disebut dengan talfiq, mencampur adukkan satu bacaan dengan bacaan yang lain, disebut dengan talfiq. Juga istilah lainnya juga disebut dengan takhlit. Ini yang berikutnya lagi namanya takhlit, yakni khalatu suratin bi surah, dia mencampur adukkan satu surat dengan surat yang lain. Jadi dia membaca setelah Al-Fatihah membaca surat sekian ayat berhenti, terus dia membaca ayat lagi dari surat yang berikutnya lagi berhenti, dia baca lagi di surat yang lainnya lagi berhenti, kemudian rukuk setelah itu. Dalam satu rakaat membaca beberapa ayat dari surah berbeda-beda. Itu namanya khalatu surah bi surah. Namanya at-takhlit. Wahada la yajuz. Tayib, ini kurang adab dalam masalah seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, beliau mengatakan terkait dengan bab ini, ta'lifullahi khairun min ta'lifikum. Ya, susunan Allah, tartibnya Allah Al-Quran tadi itu lebih baik daripada taklifnya kalian. Termasuk dalam bab takhlif adalah qira'ah ayatan-ayatan min kulli surah. Membaca satu ayat dari setiap surat. Jadi kalau tadi kan surat, kalau sekarang ayat. Dia setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surat. Dia membaca satu ayat dalam sebuah surat. Berhenti. Baca lagi yang berikutnya lagi, satu ayat dalam surat yang lainnya lagi. Demikian seterusnya. Ini dinukil ijma' ulama, enggak boleh. Naqala al-qadhi Abu Bakar al-ijma'a ala adami jawazi qira'ati ayatin min kulli surah. Ya, Al-Qadhi Abu Bakar menukil ijma' para ulama tidak diperbolehkan membaca satu ayat dari semua surat dalam satu rakaat. Ini disebut dengan bacaan takhlit. Ada takhlitu surah bi surah. Ada takhlitu ayah bi ayah. Ada ayat itu. Sehingga yang diwajibkan ialah fal aula bil qari ay yaqra'ahu 'ala at-ta'lif al-manqul al-mujtama' 'alayh. Ya, yang afdal, yang harus bagi sang qari membaca Al-Qur'an sesuai dengan ta'lif, dengan tertib yang manqul yang disepakati oleh para ulama. Oleh para ulama. Ada lagi yang mereka benci juga terkait dengan masalah bacaan. Disebut dengan at-tanqis nun kaf sin at-tanqis dari kata-kata mengkus, dari kata-kata mengkus. Mengkus itu terbalik, ya, terbalik. Namanya tanqis aswar. Tangki suswar ini ada beberapa gambaran. Gambaran yang dibenci oleh para ulama, gambaran yang dibenci oleh para ulama terkait dengan tangkis ini adalah dia membaca terbalik. Ya. Terbalik. Jadi dia membaca surat dari mulai akhir sampai kepada awalnya. Baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus begitu, naik begitu. Al-Masad, Al-Kafirun, terus demikian. Dari akhir sampai Al-Baqarah, terbalik. Ini terbalik. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa amma qira'atus suwar min akhiriha ila awwaliha fa muttafaqun ala man'ihi li'annahu yadhhabu ba'du naw'il i'jaz wa yuzilu hikmat at-tartib. Adapun membaca surat, ya, dari akhir sampai pada awalnya dibalik, maka disepakati hal itu dilarang. Ya, dilarang sebab menghilangkan sebagian i'jazul Quran dan juga bertentangan dengan menghilangkan hikmah tertibnya Al-Qur'anul Karim. Naam. At-Tabrani meriwayatkan dengan isnad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud. Ditanya, su'ila an rajulin yaqra'ul qur'ana mankusa ditanya tentang seseorang yang membaca Quran terbalik, mengkusan terbalik. Faqala, maka beliau menjawab, kata Abdullah bin Mas'ud, dzaka mankusul qalbi. Dzaka mankusul qalbi. Itu adalah orang yang terbalik hatinya. Orang terbalik hatinya. Itu yang digambarkan oleh para ulama terkait dengan pengertian tanqisul qiraah. Nah, namanya tanqisul qiraah. Tayyib. Ada pengecualian di kalangan para ulama untuk ta'lim, untuk diajarkan, ya, diajarkan kepada murid-murid mereka yang masih kecil-kecil yang enggak memungkinkan membaca dan menghafal dari yang panjang-panjang, membacanya dengan yang pendek-pendek. Jadi bukan dalam rangka tilawatul Quran tartib, tapi dalam rangka untuk pengajaran dibaca yang paling pendek setelah itu. Tapi yang paling aula lepas dari semua tadi adalah membaca Quran yang sesuai dengan tartib yang disebutkan dalam mushaf Al-Quran. Ini semua namanya qiraah, model-model qiraah yang dilarang oleh para ulama, ada yang diharamkan, ada yang dikatakan bid'ah, ada yang dikatakan makruh oleh para ulama una. Sehingga bacalah Quran sesuai dengan yang mereka jelaskan, yang mereka ajarkan, dan jangan baca Al-Quran dengan cara-cara yang menyelisihi bacaan para ulama una. Barakallahu fikum. Sementara cukup, masih menyisakan masail yang lain terkait dengan adab dan yang semisalnya akan dikaji insyaallah tabaraka wa taala pada majelis yang berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.